فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Qala alqiha ya Musa. Dia Allah berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratuha al-ula. Dia Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaa'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Linuriyaka min ayatina al-kubra. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas. Qala rabbi shrah li sadri. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Dan mudahkanlah untukku urusanku. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, Harun akhi, yaitu Harun saudaraku. Ushdud bihi azri. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Wa ashrikhu fi amri. Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Qala qad utita su'laka ya Musa. Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.